بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, وصلنا إلى قول ابن القيم رحمه الله, صح؟ قال ابن القيم رحمه الله قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Mereka-mereka yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, أولئك لهم الأمن وهم مهتدون, mereka lah yang akan mendapatkan keamanan dan mereka mendapat bimbingan. Qala as-sahabatu, berkata sahabah, wa ayyuna ya Rasulullah lam yalbisu imanahum bidhulmin, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak mencampuri imannya dengan kezaliman? Falam ashkala alaihimul murad bidhulmi, kata Muqayyim, ketika sulit bagi mereka memahami apa yang dimaukan dengan adh-dhulm dalam ayat tersebut, fa dhannu anna dhulman nafsi dakhilun fi, maka mereka mengira bahwa dhulmun nafs, kezaliman seseorang pada dirinya, dikira termasuk di dalamnya. Wa anna man dhalama nafsah, dan barang siapa yang mendzalimi dirinya sendiri, ayy dhulmin kan, dhulmun apapun dia, berarti lam yakun aminan wala muhtadiyan, berarti dia tidak mendapatkan keamanan, tidak pula mendapatkan hidayah. Ini yang dipahami oleh para sahabat secara keliru, karena dikatakan atau dipahami oleh mereka bahwa kedzaliman yang dimaksud seluruh kedzaliman, termasuk dzulmul 'abdi li nafsihi, termasuk dosanya seorang hamba pada dirinya atau zalimnya seorang hamba pada dirinya sendiri. Maka tentunya berat bagi mereka. Mereka berpikir, siapa manusia yang suci yang enggak pernah punya salah? Siapa manusia yang suci yang tidak pernah dia keliru atau tergelincir dalam dosa? Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah mendzalimi dirinya sendiri? Fa ajaba sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ajabahum salawatullahi wa salamuhu alaihi bi anna adh-dhulma ar-rafi'a lil amni wal ihtida aw lil amni wal hidayah 'ala al-itlaq huwa asy-syirk. Beliau menjawab mereka salawatullahi wasalamuhu alaih, bahwa kezaliman yang mengangkat, menghilangkan keamanan dan hidayah, alal itlaq, secara mutlak, menghilangkan sama sekali, menghilangkan habis, itu adalah asyirku, kesyirikan. Syirik akbar. Maka itu yang dimaksud dengan kezaliman yang akan menghilangkan semua keamanan secara mutlak dan semua bimbingan hidayah secara mutlak. Wa hadha wallah huwa al-jawabu alladhi yushfi al-'alil wa yarwi al-ghalil. Ini demi Allah jawaban yang menyembuhkan segala macam penyakit-penyakit dan menghilangkan semua dahaga. Yushfi al-'alil, menyembuhkan illah-illah, penyakit-penyakit hati, kebingungan, kebimbangan, keraguan, itu penyakit-penyakit hati. Sembuh dengan jawaban itu. Wa yarwil ghalil, dan menghilangkan dahaga. Dan ini istilah yang ma'ruf. Ya. Kalau jawaban itu memuaskan, sering disebut dengan yashfil alil, kadang-kadang disebut juga dengan yarwil ghalil. Dan beberapa ulama menjadikannya sebagai judul kitab. Seperti Imam Ibnu Qayyim sendiri memiliki kitab Syifaul Alil fi masalah qada wal qadar wat ta'lil. Syifaul Alil masalah qada dan qadar dan ta'lil. Naam, Syekh Al-Albani punya Irwaul Ghalil. Syekh Al-Albani punya Irwaul Ghalil. Takhrij Manaris Sabil. Naam, wa hakadha, memang sudah ma'ruf di kalangan para ulama istilah Syifaul Alil atau Yarbil Ghalil, yang maknanya jawaban yang sungguh memuaskan. Fa inna dhulmal mutlaq at-tam huwa syirk. Karena kedzaliman yang mutlak, yang tam, yang sempurna adalah kesyirikan. Kedzaliman yang sesungguhnya, yang hakiki, yang mutlak adalah kesyirikan. Alladhi huwa wad'ul ibadati fi ghairi mawdi'iha. Yang bentuknya adalah meletakkan ibadah fi ghairi mawdi'iha, meletakkan ibadah tidak pada tempatnya. Dulmun lillah, kesyirikan dikatakan dulmun lillah. Kejahatan seorang pada saudaranya dikatakan dulmun juga li ghairihi. Seseorang berbuat yang menyakiti dirinya sendiri, merugikan dirinya sendiri, dikatakan dulmun juga. Apa makna dulm secara lughah? Adzulm lughatan wad'u syai fi ghairi mawdi'ihi. Wad'u syai, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang seharusnya sahabat itu dimuliakan, dibantu, ditolong, dibela, ini malah dirampas haknya. Malah dirampas hartanya dengan zalim, atau dilukai, tumpahkan darahnya, atau dijatuhkan kehormatannya. Maka ini tidak pada tempatnya. Maka dikatakan zulm. Demikian pula ketika seseorang pada dirinya seharusnya dia menyelamatkan dirinya, karena kullu nafsin bima kasabat rahinah, setiap orang, setiap jiwa akan mempertanggungjawabkan dirinya. Artinya akan mempertaruhkan dirinya. Dia berbuat baik, dirinya akan dapat kebaikan. Dia berbuat jelek, dirinya akan dapatkan kejelekan. Seharusnya dia bersikap, berbuat, beramal, berbicara dengan sesuatu yang menguntungkan baginya fid dunya wal akhirah, yang akan memberikan manfaat di dunia dan di akhirat. Itu seharusnya. Tapi ketika dia justru berbuat dosa yang merugikan dirinya sendiri, atau menyakiti dirinya sendiri, atau membuat rusak badannya sendiri dengan khamr, dengan narkoba, dengan berbagai macam perbuatan, orang lain gak ada yang dirugikan, tapi dia merugikan dirinya sendiri. Ini juga menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang ketiga, yang sedang kita bahas, termasuk kesyirikan. Kenapa dikatakan kedzaliman? Adz-dzulm dalam ayat tadi dikatakan innama dzalikum syirk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedzaliman yang dimaksud adalah kesyirikan. Apakah ada kaitannya kesyirikan dan kedzaliman secara lughah, secara bahasa? Ada. Karena namanya kesyirikan adalah wad'ul ibadati fi ghairi mawdi'iha, meletakkan ibadah tidak pada tempatnya. Yang harusnya itu hak Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak boleh diberikan kepada selainnya, tetapi dia justru beribadah kepada selain Allah. Itu juga kedzaliman. Karena wad'u syai fi ghairi mahalliha, atau fi ghairi mahalli. Wal amnu wal huda, sedangkan al amn wal huda al mutlaq huwal amn fi dunya wal akhirah. Sedangkan keamanan dan bimbingan yang dijanjikan oleh Allah tadi bagi siapa tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman, maka bentuknya al-aman yang mutlak atau al-huda yang mutlak adalah keamanan di dunia dan di akhirat. Bimbingannya, bimbingan ila siratal mustaqim, hidayah ke jalan yang lurus. Fadzulmul mutlaqut tam rafi'un lil-amni wal-hudal mutlaqut tam. Maka kedzaliman yang mutlak sempurna akan mengangkat, dengan makna menghilangkan, akan menghilangkan keamanan yang mutlak pula. Akan menghilangkan bimbingan yang mutlak dan sempurna pula. Wala yamna dhalika an yakuna mutlaqut mutlaqul dhulm mani'an min mutlaqil aman wa mutlaqul huda. Tetapi dikatakan tidak terhalang bahwa mutlaqul dhulm, sekedar kezaliman, akan menghalangi juga sekedar keamanan. Kemarin sudah dibahas bahwa adh-dhulmul mutlaq dengan mutlaqul dhulm berbeda maknanya dalam bahasa Arab. Padahal cuma dibalik. Kalau adh-dhulmul mutlaq artinya zalim yang sempurna. Tapi kalau mutlaqul dhulm sekedar dhulm, sekedar kedzaliman, tidak sampai sempurna. Maka akan menghilangkan mutlaqul aman dan mutlaqul huda. Lihat ucapan Al-Qayyim rahimahullah. Wala yamna, dan tidak menghalangi bahwa kedzaliman yang sifatnya bukan syirik dengan istilah mutlaqul dhulm, sekedar kedzaliman bukan syirik, juga bisa menghalangi, tetapi menghalanginya juga mutlaqul aman, sebagian keamanan, wa mutlaqul huda, sebagian bimbingan. Fata'ammalhu, maka perhatikanlah. Fata'ammalhu fil amr, maka perhatikanlah. Fal mutlaq lil mutlaq wal hussah lil hussah, perhatikanlah. Yang sempurna untuk yang sempurna, yang sebagian untuk sebagian. Jadi jangan menganggap remeh. Beberapa orang yang tidak memahami secara rinci sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim ini, mereka hanya yatakhilu. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Nabi ketika mengatakan pada Mu'ad, la tukhbirhum, atau dengan makna seperti itu, ucapan beliau alaihi salatu wassalam, fayatakhilu. Jangan khabarkan pada mereka. Fayatakhilu, karena mereka akan ittikal. Akan bergantung dengan berita itu, kemudian tidak berusaha. Yang penting tidak syirik, selesai. Ayatnya kan, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Dan kata Nabi, dzulm adalah syirik. Berarti, siapa yang beriman dan tidak mencampuri kesyirikan, yakin dapat keamanan, yakin dapat petunjuk. Selesai. Padahal, makna rincinya tidak seperti itu. Makna rincinya, bahwa la yamna, tidak menghalangi. Dosa-dosa kecil pun akan mengurangi keamanan. Tapi karena dosa kecil itu sebagian kedzaliman, bukan dzalim yang sempurna, maka yang hilang pun sebagian. Berarti kata beliau, al-mutlaq lil-mutlaq wal-hissah lil-hissah. Kedzalimannya mutlak, sempurna, yaitu syirik, maka hilangnya juga mutlak sempurna, yaitu tidak aman sama sekali, kekal dalam neraka selama-lamanya. Yang di dunia juga tidak mendapatkan bimbingan alias kafir. Iya toh? Tetapi mereka yang berbuat dosa, otomatis dia akan menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan balasan-balasannya, atau paling tidak ancaman-ancaman. Kenapa dikatakan ancaman bukan balasan? Karena kadang ditepati oleh Allah sesuai dengan ancamannya, dengan adab, kadang-kadang Allah maafkan. Allah Ghafurur Rahim. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Mengampuni siapa yang dikehendaki dan mengadab siapa yang dikehendaki. Maka istilah lainnya adalah dia dalam keadaan terancam. Orang yang terancam punya rasa takut atau tidak takut? Hah? Takut. Berarti punya khauf. Iya. Punya keamanan enggak? Ada keamanannya. Kenapa? Dia masih muslim. Dia memiliki berita-berita yang membesarkan hati bahwa engkau enggak akan kekal dalam neraka. Tapi tinggal dosanya ini, diampuni atau tidak, diampuni atau tidak. Ada khauf. Dan itu akibat dosanya. Berarti al-mutlaq lil-mutlaq wal-hissah lil-hissah. Kalau kesyirikan akbar, maka hilang semua keamanan. Enggak tersisa. Tetapi kalau dosa-dosa yang lain, maka sesuai dengan besarnya dosa, seperti itulah ancaman-ancaman yang artinya dia akan mengalami ketakutan. Barakallahu fikum. Qala al-musannif rahimahullah. Selesai permasalahan kemarin. Kita masuk pada dalil yang kedua dari fadlut tauhid, keutamaan tauhid. Tadi kesimpulan keutamaan tauhidnya apa? Berarti dengan ayat tadi, alladzina amanu lam yalbisu imanahum bidzulmin. Keutamaannya dijamin dengan al-amnu boleh tidak. Siapa yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan mendapatkan jaminan al-amn, keamanan, boleh tidak bimbingan. Dalil kedua, qala al-musannif rahimahullah taala, Wa an Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam man shahida an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa anna Isa 'abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam ruhun minhu wal jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahu al jannata 'ala ma kana min al 'amal akhrajahu. Kata musannif bahwa Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah membawakan hadis an Ubadah Ibn Shamit, dari Ubadah Ibn Shamit radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah, siapa yang mempersaksikan bahwa tidak ilah kecuali Allah sendirinya, tidak sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam abduhu wa rasuluh, hambanya dan rasulnya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bahwasanya Isa ibni Maryam alaihi salam adalah hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat yang dilemparkan kepada Maryam, artinya mempersaksikan pula bahwa Isa adalah kalimat Allah yang ditiupkan atau diucapkan kemudian disampaikan oleh Jibril, ditiupkan ke perut Maryam, dan ruh minhu, ruh dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan mempersaksikan bahwa surga adalah hak dan neraka adalah hak, maka orang itu adkhalahullahu aljannata ala ma kana min al'amal, Allah masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Ada dua makna kalimat terakhir ini. Satu makna masuk dalam jannah bagaimanapun amalannya. Makna kedua adkhalahullahu aljannah ala ma kana min al'amal, masuk jannah sesuai dengan amalannya. Dia mesti akan masuk jannah sesuai dengan amalannya. Dua makna itu warid indal ulama ketika menafsirkan makna hadis ini. Akhrajahu dengan aliful itsnain, dengan alif itsnain sebagai fa'ilnya, bahwasanya dikeluarkan oleh dua, yakni Bukhari dan Muslim. Disebutkan dalam syarahnya, pertama sahabat yang rawi al-hadis, yang merupakan perawi hadis, yaitu Ubadah Ibn Shamit radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah Ubadah Ibn Shamit Ibn Qais al-Ansari al-Khazraji, dari kalangan Ansar, dari kalangan Khazraj. Kunyahnya Abul Walid, Ahadun Nuqaba, beliau salah satu dari Nuqaba. Nuqaba adalah orang-orang yang dipilih ketika Bayatul Aqabah. Bayatul Aqabah didatangi oleh mereka beberapa tokoh-tokoh dari Madinah, dari suku Khazraj di antaranya. Nanti yang kedua Khazraj, dan juga diiringi beberapa rombongan Aus. Maka Rasulullah SAW memilih Nuqaba, 12 tokoh pimpinan mereka dipilih dan dikeluarkan, dan tentunya orang-orang yang Rasulullah SAW percaya bahwa dia adalah pantas untuk dijadikan sebagai naqib, wakil-wakil mereka, pimpinan-pimpinan mereka. Di antaranya adalah beliau, wa huwa Ubadah ibn Shamit radhiyallahu taala anhu. Yang kedua keutamaan Ubadah adalah badriyun, masyhur. Berarti sama dengan yang sebelumnya. Apa badri? Pengikut perang Badar. Dan itu keutamaan. Karena ada hadis khusus dalam Bukhari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis kursi, ketika Rasulullah SAW menyatakan, wa ma yudrika ya Umar, engkau tidak tahu wahai Umar, la'allallah ittala'a ala ahli Badr wa qala if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Engkau tidak tahu wahai Umar bahwa Allah melihat mengikut perang Badr, dan Allah katakan kepada mereka, berbuatlah semau kalian, Allah telah mengampuni kalian, dijamin dengan ampunan ahli Badr. Dan wajar, karena Ahlu Badar atau perang Badar adalah perang yang pertama, tidak mengikut kecuali orang yang yakin. Adapun munafikin masih ragu-ragu, apa iya akan dibela oleh Allah, apa iya akan menang, maka munafikin gak ada yang ikut. Ini keistimewaan perang Badar. Setelah perang Badar menang, Allah menangkan dengan gilang gemilang, masya Allah, maka munafikin baru, wah ternyata orang ini gak sembarangan. Besoknya mereka berbisik-bisik dengan sahabat-sahabat yang sesama munafikin, kita rugi kemarin gak ikut. kita enggak dapat pampasan perang. Maka pada perang Uhud ikut mereka. Itulah perbedaannya antara perang Uhud dengan perang Badar. Adapun perang Badar murni hanya kaum mukminin. Mata bir Ramlah. Beliau meninggal di daerah Ramlah. Alaqa fi hamishil asl bahwa Ramlah itu adalah maudhi'un bisyam. Salah satu nama tempat di Syam. Wa Ramlah madinatun fi biladi Falastin. Dia adalah satu negeri di Syam, yaitu di daerah Falastin. Nah, beliau radhiyallahu ta'ala anhu meninggal di Ramlah sanata 34 pada tahun 34 walahu sanatani wa sab'un, dan memiliki 72 umur. Wa qila 'asha ila khilafati Muawiyah, dan dikatakan bahwa beliau 'asha, hidup di masa khilafah atau sampai masa khilafah Muawiyah. Bahkan disebutkan dalam riwayat bahwa beliau ikut di dalam Ustulul Bahri. Ustulul Bahri adalah angkatan laut. Ikut dalam angkatan lautnya Muawiyah. Muawiyah ketika menjadi khalifah, sebelum jadi khalifah. Karena itu riwayatnya jelas Bukhari. Adapun ketika Muawiyah jadi khalifah, itu diperbincangkan apakah Ubadah masih hidup atau tidak. Tetapi kalau ketika Muawiyah di Syam sebagai gubernur, jelas-jelas beliau diriwayatkan ikut dalam pasukan angkatan lautnya yang pertama dalam sejarah Islam. Keutamaannya diriwayatkan dari Ummu Haram fi Sahih. Ummu Haram itu istrinya. Kata Ummu Haram, Rasulullah SAW tidur siang di rumahku. Kemudian aku melihat beliau bangun dan tersenyum, tertawa. Maka aku tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma adhakaka? Apa yang membuat kau tersenyum? Qala nasun min ummati ala al-bahri. Aku melihat sekelompok umatku di atas lautan. Mulukun ala al-asirrah. Seperti raja-raja di atas singgasana. Rasulullah senyum, artinya bangga dengan umatnya. Ya Rasulullah, ud'u li, doakan aku semoga aku termasuk dalamnya. Dijawab, anti minhum, engkau termasuk dalamnya. Dan tertidur kembali. Bangun lagi Rasulullah SAW, tersenyum lagi. Ditanya, ma adhakaka ya Rasulullah, apa yang bikin kau tersenyum ya Rasulullah? Dijawab, nasun min ummati ala al-bahar. Aku melihat sekelompok umatku di atas lautan. Beritanya seperti tadi. Mulukun ala al-asirrah dan seterusnya. Wakama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Ummu Haram meminta seperti tadi, doakan aku semoga aku termasuk di dalamnya. Qala anti, engkau di kelompok yang pertama tadi. Jadi beritanya sama, ternyata itu kejadian yang berbeda. Engkau di yang pertama tadi. Ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Ummu Haram ikut bersama Ubadah bin Shamit ke Syam bersama pasukan Muawiyah atau bersama para sahabat yang lain. Sampai ketika Muawiyah mengusulkan untuk berangkat berjihad memerangi Siprus atau bahasa Arabnya Qubrus. Waktu itu khalifahnya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bolehkah kami mengarungi lautan untuk mendatangi mereka? Karena gonggongan anjingnya dan kokok ayamnya terdengar kepada kami. Artinya tidak begitu jauh. Kami ingin ekspansi istilahnya. Umar bertanya, "Sif lana al-bahr." Coba gambarkan laut seperti apa. Dijawab, "Laut itu begini, begini, begini, begini." Di antaranya lafadznya bahwa khulqun kabir, makhluk yang sangat besar. Yang kalau kita berada di atasnya, kita ini makhluk yang sangat kecil di atas makhluk yang sangat besar. Idza mala ghuriq wa idza naja burik. Idza mala kalau miring tenggelam. Wa idza naja kalau selamat barakah. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab menyatakan jangan bawa seorang muslim pun ke laut. Ini di zaman Umar, sehingga tidak terjadi. Karena tidak diterima oleh Amirul Mukminin. Jangan. jangan bawa seorang muslim pun ke laut. Dan ini kasih sayangnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab kepada rakyatnya. Sangat sayangnya pada rakyatnya sehingga mengatakan jangan bawa satu orang muslim pun ke laut. Sampai ketika berganti Utsman bin Affan, diusulkan kembali bahwa kami mendengar gonggongan anjing mereka dan seterusnya dan seterusnya. Maka diizinkan, maka itulah Ustulul Bahri, angkatan laut pertama dalam sejarah Islam. Dan Ubadah bin Samit dalam keadaan beliau ikut bersamanya dan terbunuh dalam perang tersebut radhiyallahu taala anhu. Khairun a'azakumullah. Maka Syekh Ibnul Arabi, Abu Bakar Ibnul Arabi, bukan Ibnu Arabi tanpa alif lam, tapi Ibnul Arabi. Abu Bakar Ibnul Arabi membawa kisah ini untuk menunjukkan keutamaan Ubadah bin Samit yang Rasulullah SAW membanggakan beliau dan termasuk membawakannya untuk keutamaan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Dan khususnya buku tersebut, buku beliau ini adalah sedang membela Muawiyah dari tuduhan-tuduhan Syiah. Baik, sudah terlalu jauh. Kita kembali pada kitab. Fahadha Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, beliau meninggal di Ramlah karena beliau bersama Muawiyah di Syam mengikuti pasukan beliau, bahkan mengikuti peperangan Ustulul Bahri yang pertama, dan itu merupakan keutamaan beliau karena dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qauluhu, hadisnya sekarang. Qauluhu man syahida an la ilaha illallah. Barang siapa yang mempersaksikan bahwa la ilaha illallah, ai makna syahida beda dengan qala. Rasulullah SAW tidak menyatakan man qala, tapi menyatakan man syahida an la ilaha illallah. Ai man takallama biha arifan lima'naha amilan bimuqtadaha batinan wa zahira. Makna syahida adalah mengucapkan dengan lidahnya ikrar asyhadu an la ilaha illallah, arifan lima'naha dengan memahami maknanya, amilan bimuqtadaha dan mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya, batinan wa zahira secara lahir dan batin, secara zahirnya dan secara batinnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah, ketahuilah bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Di sini Allah menyatakan perintahnya, fa'lam, berilmulah. Berarti siapa yang bersaksikan la ilaha illallah harus ada ilm, harus ada ilmu. Arifan lima'naha, harus mengetahui maknanya. Demikian pula dalam ayat lain Allah katakan illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Dalam surat Zukhruf, kecuali mempersaksikan dengan kebenaran dan mereka mengetahuinya. Dan tentunya secara bahasa pun orang yang berbicara tetapi dia tidak mengerti apa yang dibicarakannya tidak dikatakan persaksian. Secara bahasa, orang yang berbicara dengan sesuatu tapi dia tidak meyakininya juga bukan persaksian. Apalagi tidak mengamalkan konsekuensinya, maka bukan persaksian. Bahkan syahida sering bermakna hadir. Syahida Badran, syahida Uhud, apa maknanya? Ikut. Kadang syahida bermakna melihat, mengetahui. Man yashhad, ana ashhad, aku melihatnya. Syahida kadang-kadang mengucapkan kalimat yang dia mempersaksikannya, mengetahuinya, dan dia hadir di sana. Ana syahid, aku syahidnya, aku melihatnya, aku mengetahuinya. Barakallahu fikum. Sehingga yang tidak demikian tidak dikatakan persaksian. Qala bilisanih walam ya'rif ma'naha. Bukan persaksian. Saya sudah mengucapkan, kamu paham apa? Tidak tahu. Lalu kamu persaksikan apa? Qanifidina a'azakumullah. Dan demikian pula alhamdulillah dalam bahasa Indonesia juga sama. Persaksian tidak akan diterima kalau dia tidak mengetahuinya. Di pengadilan dikatakan, siapa saksinya? Ana. Kamu lihat? Kamu tahu? Saya enggak lihat, saya enggak tahu. Diterima apa enggak diterima persaksiannya? Ditolak. ditolak. Kenapa? Karena yang namanya persaksian harus tahu, harus ngerti. Alhamdulillah. Demikian makna syahida. Amman nutqu biha min ghairi ma'rifatin bima'naha wala yaqinin wala 'amalin bima taqtadihi min nafyi syirk wa ikhlasil qawli wal 'amal qawlil qalbi wal lisan wa 'amal qabl al jawarih fa ghairu nafi'in bil ijma'. Adapun ucapan saja tanpa mengetahui maknaha, wala yaqin, tanpa ada keyakinan, wala amal, tidak pula mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Saya bersaksi, si fulan itu penjahat besar, penipu, kadzab. Saya tahu, kamu tahu, saya tahu. Tapi di mana dia sekarang? Saya kasih amanah menjaga gudang saya. Gimana kira-kira, diterima apa enggak diterima persaksiannya? Enggak diterima. Kenapa? Ini orang tidak sesuai dengan amalannya. Kalau kamu tahu dia pendusta, pengkhianat, kenapa dikasih amanat? Mafhum ya? Demikian pula secara syar'i, makna syahida tentunya harus ada amal. Bima taqtadihi, saya mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Aku mempersaksikan dengan yakin. Baik, saya enggak akan percaya kalau kamu tidak membuktikannya. Kalau kamu beribadah kepada batu-batu, pohon-pohon, saya mempersaksikan bahwa namanya ibadah itu hak Allah saja. Allah lah yang pantas ibadah, enggak ada yang lain. Tapi dia beribadah pada batu, pada pohon. Aisyul fa'idah min syahadatihi. Apa faedahnya dengan persaksian dia? Maka dikatakan amman nutqu, adapun ucapan tanpa ma'rifat mimaknaha, tanpa mengenali makna-maknanya, wala yaqinin, tanpa mengetahui dengan yakin, wala amalin bima taqtadihi, tidak pula mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya, maka ghairu nafi', maka tidak bermanfaat. Emang apa konsekuensinya kalau menyatakan la ilaha illallah? Konsekuensinya beliau rincikan, min nafyi syirki, menghilangkan kesyirikan-kesyirikan dari dirinya. Wa ikhlasul qawli wal amal, dan memurnikan ucapan dan perbuatan untuk Allah. Dan ucapannya qawlil qalbi wal lisan, ucapannya ucapan hati dan ucapan lisan. Demikian pula amalannya, amalan hati dan amalan anggota badan. Kalau tidak melakukan konsekuensi-konsekuensi ini, fa ghairu nafi'in bil ijma', maka tidak bermanfaat secara ijma'. La khilafa fi. Enggak ada perselisihan. Kalau dikatakan ijma', berarti la khilaf. Enggak ada perselisihan sama sekali. Kalau ada seorang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi dia tetap musyrikin, maka dia tetap dalam keadaan seperti semula, tidak berubah, alias kafir, musyrik. Qala fil mufhim ala sahih Muslim, disebutkan dalam mufhim fi syarah mukhtasar Muslim tulisan Abu Abbas Ahmad ibn Ibrahim al-Qurtubi rahimahullah, disebutkan babun la yakfi mujarrad at-talaffuz bi syahadatain bal la budda min istiqanil qalb. Di sana ada bab khusus, bab tidak cukup hanya lafaz saja dalam mengucapkan syahadatain. Balla budda min istiqan al-qalb. Bahkan harus ada keyakinan hati. Subhanallah. Ini barakallahu fikum adalah satu bukti bahwa mereka para ulama menganggap talaffuz saja tanpa keyakinan tidak bermanfaat. Talaffuz saja tanpa konsekuensi-konsekuensi, maka la yanfa' ghairu nafi' bil ijma'. Tapi disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah dalam al-mufhim, bab la yakfi mujarrad at-talaffuz bi syahadatain bal la budda min istiqanil qalb, bahkan harus ada keyakinan hati. Hanya disebut keyakinan hati, tidak disebut dengan amal. Kenapa demikian? Kalau ada keyakinan dalam hati, semestinya akan terwujud dalam perbuatan-perbuatan. Karena hati adalah yang dikatakan oleh Nabi, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Itu jawaban pertama. Bahwa dengan hatinya yakin, maka niscaya anggota badannya otomatis akan membuktikan. Kalau dia enggak membuktikan, berarti enggak yakin. Baik, jawaban kedua, bahwa kadang dalam satu keadaan Ada orang yang belum sempat beramal apapun. Ada yang belum sempat beramal apapun kecuali mengucapkan la ilaha illallah saja. Tapi dia gak yakin. Ada gak riwayatnya? Ada. Riwayat-riwayat tentang orang-orang yang diselamatkan dengan syafaat Rasulullah SAW. Yang terakhir adalah orang yang lam ya'mal khairan qab. Lam ya'mal khairan qab. Belum beramal amalan apapun sama sekali. Ketika dia tadinya menentang. Begitu dia sudah berbaring sakit, dekat ajalnya, dinasehati, dia menyatakan sungguh. Dari dulu itu sungguhnya aku sudah ingin masuk Islam. Dan saya yakin kebenarannya. Maka sekarang saya yakin dan saya mempersaksikan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya kalau sehat saya akan beramal, akan salat, akan beribadah. Dengan yakin. Ternyata belum beramal apapun kecuali syahadatan, tufiyat, meninggal dia di atas keyakinan tadi. Maka orang ini selamat. Walaupun lam ya'mal khairan qat, maka tidak disebut karena perkara itu kadang dalam satu keadaan tertentu belum sempat dia beramal. Nah, tetapi kalau sudah ada keyakinan, cukup. Ada keyakinan. Hadhihi tarjamah tanbihun ala fasadi madhabil murji'ah. Tarjamah ini, pembahasan ini, bab ini adalah peringatan. Peringatan tentang rusaknya madhab murji'ah. Na'udzubillah. Abbal. Al-qailina bi anna talaffuz bi syahadataini kafin fil iman. Yang berkata bahwa melafadzkan dua syahadat saja kafin, cukup dalam iman. Ini murji'ah. Dan murji'ah bermacam-macam, barakallahu fikum. Ada murji'ah yang paling ekstrim, cukup keyakinan saja dia adalah muslim mukmin. Kamilul iman, sempurna imannya walaupun belum mengucap. Yang paling ekstrim. Pokoknya kalau ada keyakinan saja, itu sungguhnya benar. Dia mukmin. Dia syahadat, belum mau syahadat, dia sudah cukup mukmin. Yang kedua adalah lafaz saja. Kalau dia sudah mengucapkan lafaznya, sudahlah ilahillah, wa sallallahu alaihi Muhammad Rasulullah, maka dia mukmin kamilul iman. Walaupun. Nah mereka ini menganggap amalan sama sekali gak berkait dengan keimanan. Mau beramal apapun setinggi-tingginya, iman tidak bertambah. Mau beramal apapun sejelek-jeleknya, iman gak berkurang. Dan ada pula murji'atul fuqaha. Murji'atul fuqaha memisahkan antara iman dengan amal, tetapi dengan istilah yang berbeda. Bahwa kami menyatakan naik dan turun, tetapi bukan imannya, tetapi ketakwaannya. Ini yang tergelincir padanya, Abu Hanifah dan yang sejenisnya. Ini pun, walaupun tidak dikatakan kafir, tetapi mereka para ulama sudah menyikapinya dengan keras. Karena kesalahan ini akan berkembang menjadi murji'ah yang lebih ekstrim kalau dibiarkan. Maka tidak bisa demikian. Kita harus menyatakan dengan tegas bahwa iman yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Dan bahwasanya tidak cukup lafaz saja tanpa bukti. Harus ada bukti-bukti pengamalan-pengamalan. Semakin sempurna membuktikan, semakin tinggi imannya. Semakin kurang pembuktiannya, ya semakin berkurang pula imannya. Barakallahu fikum. Wa hadith hadzal bab tadullu ala fasadihi. Dan hadis-hadis dalam bab ini menunjukkan rusaknya madhab tersebut. Dalam bab mana? Bab ini? Bab kita? Bukan, barakallahu fikum. Bab di dalam Mufhim fi Sahih Muslim. Dalam Al-Mufhim ada apa judul babnya? Bab la yakfi mujarradu talaffuz bi syahadatain. Bab tidak cukupnya hanya lafaz saja tanpa keyakinan. Kemudian di bawahnya hadis-hadis. Itu kan judul bab. Di dalam babnya hadis-hadis yang sekian banyaknya, semuanya raddun, semuanya merupakan bantahan ala fasad al-murji'ah. Fasad madhab murji'ah. Bal huwa madhabun ma'lumul fasad. Bahkan madhab mereka, madhab murji'ah, adalah yang ma'lumul fasad, yang sudah diketahui rusaknya, sudah masyhur, sudah ma'ruf rusaknya dalam syariat. Liman waqafa 'alaiha, bagi siapa yang memang memperhatikannya, berhenti padanya, ini mengetahuinya. bahwa mereka ma'lumul fasad. Rusaknya itu sudah ma'ruf, sudah diketahui bersama. Kenapa? Kalau dikatakan diketahui bersama dan sudah ma'ruf, masyhur, li'annahu yalzam minhu taswiqan nifaq. Karena berarti madhab ini konsekuensinya membolehkan nifaq. Tidak apa-apa sudah, yang penting zahirnya saja, batinnya enggak yakin tidak apa-apa. Berarti membolehkan kemunafikan. Ajib, bertentangan 180 derajat dengan ayat dan hadis yang mengancam nifaq sampai menyatakan fid darkil asfali minan nar, di kerak yang paling bawah dari api neraka. Padahal zahirnya para munafikin bersyahadat atau tidak bersyahadat? Bersyahadat. Salat atau tidak salat? Salat. Walaupun kusala. Idza qamu ila shalah qamu kusala. Tetapi mereka fid darkil asfali minan nar, di kerak yang paling bawah dalam neraka. Berarti rusaknya Murji'ah sangat ma'ruf, sangat jelas, karena menganggap kemunafikan itu boleh menurut mereka. Dan juga yang menunjukkan betapa rusaknya mazhab mereka, wal hukmu lil munafiq bil iman sahih, berarti mereka menghukumi sang munafik dengan seorang mukmin yang sempurna imannya. Wa huwa batilun qat'an, dan itu batil secara tegas. Apalagi yang merupakan bukti fasad al-Murji'ah yang juga lebih jelas lagi, atau hampir seperti itu jelasnya, yaitu menyamakan imannya Abu Bakar wa Umar dengan imannya sejelek-jelek manusia, para munafikin. Sama, ini imannya sempurna, sempurna, para sahabat sempurna, berarti sama, sama kata mereka. Ini na'udzubillah. Aku saja, kata Amir ibn Tahir, aku tidak tega menyatakan imanku seperti imannya Imam Ahmad dan Ibnu Rahuya. Enggak sampai hati menyatakan kalau imanku sama dengan Ibnu Rahuya atau Imam Ahmad. Sedangkan mereka menganggap bahwa diri mereka imannya sama dengan imannya Abu Bakar wa Umar, sama dengan imannya Jibril wa Mikail. Ini sebab aku benci mereka, kata Amir bin Tahir rahimahullah. Dinukil dalam kitab Aqidatus Salaf, mudah-mudahan kita sampai ke sana pada pelajaran malam bi'idnillahi ta'ala. Ila huna naktafi. Barakallahu fikum. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.